saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Banyak contoh yang bisa kita teladani pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad memiliki khuluq, akhlak yang tinggi nilainya dan bisa kita jadikan sebagai uswah, suri tauladan dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, utusan Allah terakhir, nabi dan rasul terakhir, tentu memiliki sifat-sifat yang lebih spesial ya, lebih spesial. Contoh di dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa suatu hari seorang Arab Badui, ini termasuk kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di masjid. Kalau orang Badui berarti jauh dari adab ya, jauh dari adab. Belum mengerti ya. Kenapa jauh dari adab? Karena belum faham. Lantas para sahabat yang melihatnya pun langsung marah dan hampir memukulinya. Ya kalau kita kan gak beradab ya. Masa buang air kecil di masjid. Sementara sahabat-sahabat pada saat itu mengetahui masjid adalah tempat ibadah. Jadi tempat ibadah tidak boleh dibuangi kotoran. Maka wajar kalau kemudian marah gitu kan, karena merasa wah ini menginjak-injak ini kehormatan dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Nabi mengatakan jangan, biarkan saja sampai menyelesaikan buang hajatnya. Jadi biarkan aja, enggak usah dihentak, jangan dimarahi, jangan disentak kalau bahasanya ya. Sampai tuntas selesai menyelesaikan buang hajatnya di situ. Lalu setelah itu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk menyiram bekas air kencing dengan seember air. Karena pada saat itu tidak seperti sekarang masjidnya. Dari tanah begitu buang air kecil di situ langsung meresap. Langsung meresap ke tanah. Setelah itu kata Nabi, siram bekas air kencingnya dengan air seember. Nah, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sungguh kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Jadi kalian sahabat diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, jangan sampai memberikan yang susah-susah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau sudah sulit, ya dipermudah kalau memang ada kemudahan di situ. Maka muncullah rukhsah. Sesuatu yang sulit maka akan muncul hukum rukhsah yang diberikan kemudahan. Tidak bisa berdiri ya duduk. Nah itu tadi, ya kan? Sulit baginya berdiri, ada rukhsah keringanan untuk bisa duduk. Kalau duduk nggak bisa, bisa dengan berbaring dan seterusnya. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sumber Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana kelembutan yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini, yaitu ketika Badui buang air kecil ya atau kencing di masjid. Itu kalau terjadi di zaman kita pasti kita hajar habis itu ya. Ini akhlak yang mulia, akhlak karimah, akhlak mahmudah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin hafizahullah dengan judul Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.